ada kerinduan akan diriku. Di sini ku pun berharap akan hadirnya dirimu dalam mimpiku. Ku ingin kau pahami, aku pergi karena cinta. Rasa ini tak akan hadirnya.